Mitra bisnis, keadaan sekeliling kita itu mempengaruhi kita. Keadaan jiwa kita itu mempengaruhi kita. Keadaan suasana hati mempengaruhi kita. Saya dapat cerita banyak tentang pengemis yang sehari dapatnya bisa 1 juta sampai 2 juta. Ibu-ibu tua di pinggir jalan itu penghasilannya jadi besar sekali. Dan sering mereka datang dari desa hanya pada hari Lebaran. Kenapa kok orang ngasih banyak pada saat Lebaran? Suasana hatinya lagi syahdu, keinginan menolong orang lagi banyak, sehingga segalanya bisa lebih lancar untuk diberikan. Ini penting sekali. Kalau Anda lihat, katanya kalau orang Amerika sering pergi Las Vegas tahu-tahu menikah di sana, mendadak aja keinginan menikahnya timbul, karena suasana Las Vegas yang selalu mengawinkan orang dengan mudah katanya. Satu gereja itu bisa mengawinkan orang-orang 30 dalam sehari gitu ya, sambil ngantri gitu ya. Nah, mitra bisnis, suasana hati kita, sikap kita, keadaan sekeliling kita, ini membuat kita terpengaruh. Kita tidak bisa dibilang rasional, karena manusia ini selalu emosional. Dalam hal apapun, kalau Anda pinjam uang sama orang, ya lihatlah, kalau dia lagi sumpek, percuma. Mau pinjam sedikit aja, enggak dikasih. Mesti ngelihat dulu, dia lagi bagaimana situasi hatinya. Kita harus mengerti bahwa keadaan sekeliling kita itu dipengaruhi oleh suasana hati kita, oleh kondisi sekeliling kita, oleh nilai-nilai yang timbul. Saya selalu bilang dengan teman begini, kalau kamu ke Singapura, apakah kamu membuang sampah sembarangan? Tidak. Tapi kenapa kalau kamu di Indonesia masih buang sampah sembarangan? Ya, karena di sini semua seperti itu, Pak. Ya. Jadi apakah orang kita bisa diajarkan untuk disiplin dan tidak buang sampah? Bisa. Bahkan tidak usah dipaksa aja, begitu sampai Singapura langsung tidak mau buang sampah sembarangan. Kenapa kok di Indonesia tidak mau? Buka jendela dilempar sampahnya dari mobil. Ya, dia menganggap di Indonesia ini enak aja seperti itu dan tidak apa-apa ya. Jadi suasana hati kita, lingkungan kita, nilai-nilai yang timbul di sekeliling kita, ini membuat kita menjadi lebih hati-hati ataupun lebih kasar ataupun lebih generous, baik hati ya, ataupun lebih medit ya. Saya punya seorang teman yang sangat medit dan dia sudah hidup di Amerika selama 2-3 bulan. Sekarang pun kalau di Amerika, kalau dia makan di restoran, ngetip karyawan itu juga mau 15%, ya sedikitnya 10% minimal. Katanya saya kalau nggak ngetip itu celaka, nanti dipanggil sama orang untuk dimintai ya. Jadi ternyata orang yang medit pun, yang biasanya tidak memberi tip pun, sampai di tempat di mana orang semua melakukan itu, dia akan turut melakukan itu. Karena suasana hati, lingkungan, dan sekitarnya melakukan seperti itu semua. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.